Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fi din a'azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam pembahasan seputar rukun-rukun iman, di mana kita telah masuk pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan setelah kematian, hari pembalasan bagi setiap amalan. Dan pada kajian atau pertemuan yang terakhir, kita telah sampai pada penjelasan seputar dalil-dalil akli ataupun nadhari, bagaimana syariat ataupun Allah Azza wa Jal menyebutkan beberapa dalil, baik dalil nakli atau samawi berupa Al-Quran, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga disebutkan dalam Al-Quran juga beberapa ayat yang menjelaskan tentang dalil nadhari, ya, secara nadhar, ya, pemahaman atau pandangan ataupun akal, bahwa hari akhir atau hari kebangkitan setelah kematian itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan harus diyakini. Secara akal saja, yang sehat, yang waras, yang normal akan mengakui. Dan di sini kita diajak untuk berpikir dengan jernih, ya, dengan bekal yang Allah siapkan kepada kita atau masing-masing kita, ya, berupa panca indera, sehingga dengan itu bisa melihat, bisa menyaksikan di sekeliling kita, di alam ini, beberapa fenomena alam yang kemudian dengan itu, ya, dikaitkan dengan hari kebangkitan itu sangat erat, ya, dan sangat mudah untuk dicerna, yang kemudian mengarah kepada satu keyakinan bahwa hari kebangkitan, yaumul ba'ts, itu haqqun, sesuatu yang benar dan meyakinkan pasti terjadinya, ya. Oleh karena itu, saking, ya, meyakinkannya dan kebenaran yang tidak bisa ditolak, maka barang siapa mengingkari perkara ini, maka dia kafir, keluar dari Islam, ya. Sehingga kalaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, ya, dia mengamalkan berbagai macam amalan ibadah, ya, salat, puasa, ya, haji, umrah, zakat, dan kebaikan yang lain, namun ternyata dia meragukan, atau lebih parah lagi, mengingkari atau menentang adanya hari kebangkitan ini, maka gugur imannya, ya, percuma ibadahnya. Nah, tidak akan bermanfaat sama sekali. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bawakan dua dalil nadhari yang menjelaskan atau menunjukkan tentang adanya hari kebangkitan. Yang pertama adalah bahwa apabila Allah Azza wa Jal mampu ya, untuk menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya tidak ada, maka Allah lebih mampu lagi tentunya, lebih kuasa untuk membangkitkan atau mengembalikan manusia yang setelah meninggalnya, yaitu pada hari kebangkitan. Nah, kita tahu bahwa manusia sebelumnya tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, enggak pernah disebut sama sekali ya, apalagi adanya, terbayang saja enggak ya. Tapi ternyata dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal telah menciptakan manusia ya, yang sebelumnya tidak ada sama sekali ya, tidak ada, kemudian tiba-tiba ada Allah yang menciptakannya. Maka kalaulah sesuatu yang tidak ada kemudian Allah wujudkan menjadi ada, maka untuk sekedar mengembalikan ya, membangkitkan sesuatu yang sudah ada, dipulihkan lagi, tentunya lebih mampu lagi itulah. Kenapa? Sudah ada bahan, ya kan? Sudah ada bahan manusia. Ya, telah kita sebutkan bahwa di antara organ tubuh manusia yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan itu kekal, enggak hancur, ya meskipun telah mati, yaitu ajwud dzanab, tulang ekornya. Ya, tulang ekornya. Nah, wallahu alam yang mana? Ya, tentunya jangan di ya dipaksakan kemudian kita harus tahu ya bentuknya seperti apa. Ya, karena memang ya dari sisi istilah mungkin ada yang sama ya. Tulang ekor manusia ya, dalam apa itu ilmu biologi atau anatomi tubuh manusia kan ada ya, dari bagian organ tubuh manusia yang dinamakan dengan tulang ekor, ya kan? Dan itu kalau menurut istilah itu hanya berupa tulang rawan, ya kan? Tulang rawan yang itu mudah sekali hancur. Mudah sekali hancur. Nah, sehingga barakallahu fikum, mungkin dari sisi istilah kalau di artikan, diterjemahkan ya sama tulang ekor, tapi hakikatnya seperti apa wallahu alam. Wallahu alam. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa ini yang tidak akan hancur, yang kemudian dengan inilah Allah bangkitkan, Allah pulihkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya, dari kubur-kubur mereka sudah ada bahan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tatkala Allah Azza wa Jal mampu untuk menciptakan langit-langit dan bumi yang besar ya, yang kompleks, sangat rumit ya, dan banyak sekali ragamnya, langit-langit dan bumi-bumi beserta isinya ya, bumi yang kita pijak ya, langit yang mengatapi kita, demikian pula segala sesuatu yang ada di dalamnya, di antara keduanya, yang itu merupakan fasilitas yang Allah siapkan bagi penduduknya, itu manusia. Demikian besar, demikian agung ya, demikian rumit ya, komplit, lengkap ya, ada daratan, ada lautan, bahkan di daratan ada ya, airnya, ada kolam, ada danau, ada telaga ya, tanah juga macam-macam, ada yang gersang, ada yang tandus, ada yang hijau, yang cuma savana ya, rerumputan, ada yang bahkan tidak ada tanah, cuma es saja, ada lengkap dan itu besar. Sehingga apabila Allah mampu menciptakan ini semuanya, ya, dengan bentuk, ya, dan penampilan yang luar biasa, sangat agung, sangat besar, maka tentunya untuk menciptakan manusia, ya, ini lebih mudah lagi, ya, lebih mudah lagi, apalagi sekedar mengembalikan, ya, mengembalikan, sekedar untuk dipulihkan lagi, dibangkitkan lagi. Ini yang terakhir kita sebutkan. Kemudian yang ketiga sekarang, silakan untuk merangkum, ya, bagi thalabah diringkas kalimatnya, kurang lebih maknanya seperti itu. Ya, ini dalil nadhari yang kedua yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Yang ketiga, kita baca keterangan beliau. ثم أيضا الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها تكون الأرض قاحلة أو قاحلة جرداء ليس فيها شيء. Bahwa Allah عز وجل menghidupkan bumi yang mati, ya, tanah yang tandus, kemudian menjadikan bumi tersebut, ataupun sebelumnya bumi itu awalnya tandus, gersang, tidak ada tanaman satupun, ya, bahkan lebih-lebih manusia yang hidup di lahan tersebut enggak ada, enggak ada kehidupan. Laisa fiha syai, ya. Fa idza nazala 'alaiha al-matar fa innaha tataharraku bin nabat, yang kemudian apabila air hujan turun mengenai tanah tersebut, maka tanah itu pun bergerak, gembur, subur, dan menumbuhkan tanaman. Allah maha mampu, Allah maha kuasa untuk menghidupkan tanah yang tandus, gersang, menjadi hidup, tumbuh, hijau dengan tumbuhan dan tanaman, dengan sebab Allah turunkan air hujan. Dan itu nyata, waki, kita saksikan di alam nyata, nggak usah mimpi, alam nyata seperti itu, ya, apalagi kita di Indonesia, alhamdulillah fenomena ini ma'ruf. Di negeri ini ada dua musim, ya, ada musim hujan, ada musim kemarau, ya. Ketika musim kemarau, ya, hampir-hampir curah hujan itu sangat jarang. Kalaupun ada, itu pun sebentar, sebentar, sedikit lagi, ya, sehingga beberapa waktu ataupun bulan beberapa tempat kekeringan, ya, tanah sampai terbelah, ya, tanaman mati, ya, yang besar hanya bertahan batangnya saja, daunnya gugur, gersang, bahkan sebagian tempat kebakaran, tandus, gersang, habis, ya. Ini musim kemarau. Namun ketika musim hujan, beberapa bulan setelahnya, ya, satu hari turun hujan saja luar biasa, mulai sejuk hawanya. Ya, besoknya hujan lagi. Ya, turun lagi hari yang ketiga, terus sepekan langsung. Yang awalnya gersang, ya, tiba-tiba tumbuh tanaman. Minimal rumput itu ada. Ya, pada sebelumnya enggak ada. Hidup. Ya, hidup. Ya, yang tinggal batang saja, ya, itu mulai bersemi. Ya, tumbuh daunnya, kecil, membesar. Ya, terus sampai merata, hijau, sejuk dipandang. Kapan terjadi? Ketika musim hujan. Ini yang awalnya gersang, tandus, enggak ada tanaman, mati bahkan. Ya, kering kerontang, bahkan terbelah tanahnya ketika turun hujan, Allah hidupkan lagi. Allah mampu untuk wujudkan itu. Nah, fa hadzal habbul mayyit wal badru aw wal bidrul mayyit Al-mutafarriqu fil ardi yahya wa yanbut wa yakunu nabatan wa asyjaran musmiratan wa zuru'an wa nakhilan wa 'anaban wa anwa'an min nabatat aw min an-nabatat wa hiya kanat fil awwali maitah. Maka biji yang mati tadi, ya, biji, ya kan? Demikian pula benih yang mati yang menyebar di tanah tersebut menjadi hidup dan tumbuh, sehingga tumbuhlah tanaman, kemudian pepohonan yang membuahkan, ya, seperti kurma, anggur dan berbagai macam tanaman atau tumbuhan. Itu wakil nyata, ya, nyata memang seperti itu. Ya, kalau enggak percaya silahkan coba sendiri, enggak usah nunggu musim kemarau, musim hujan, ya. Nah, antum sendiri bisa itulah dalam skup yang kecil, ya, antum ambil botol aqua, ya, botol air yang kosong misalkan, ya, kasih aja kapas, kapas enggak usah tanah, kapas. Ya, kan benda mati, ya. Tapi kemudian ambil apa itu? Biji. Ya, ambil saja satu biji atau dua biji atau lima biji untuk perbandingan, ya. Biar dilihat. Ya, misalkan kacang hijau. Antum siram. Ya, isi air. Isi air. Lihat aja, ya, tunggu dalam beberapa hari, 1-2 hari akan ada perubahan itu, ya, terbelah, terbelah. Kalau disiram terus, ya, selama airnya masih ada, bisa tumbuh itu, bisa tumbuh menjadi tanaman. Wakil nyata seperti itu, ya, sesuatu yang sudah ada kemudian ketika dikasih air hidup. Allahu Azza wa Jal, ya, Maha Kuasa untuk menciptakan itu semuanya. Wahya kanat fi awwali maitah, yang sebelumnya, ya, biji-bijian tadi, benih tadi itu mati. Alaysa alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha qadiran ala an yuhya al-insan ba'da mautih. Ya, maka dari fenomena ini, bukankah zat ini Allahu Azza wa Jalla yang menghidupkan bumi yang gersang tadi, yang mati, yang tandus tadi, ya, mampu untuk Allah hidupkan, maka tentunya Allah mampu juga untuk menghidupkan manusia yang sebelumnya mati, ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana fenomena tadi itu terjadi, dan itu, ya, untuk memberikan gambaran seperti inilah kurang lebih, ya, kebangkitan manusia dari kubur mereka. Fahada waqi'un yushahidu an-nas anna al-ardha al-mayta al-yabisata al-hamida al-khashi'a idza anzala Allahu 'alayha al-ma' ikhdarat wazdaharat bin-nabat. Maka ini kenyataan, fakta, ya, yang disaksikan oleh manusia bahwa bumi yang mati, kering, kerontang, gersang, tandus, enggak ada tanaman, apabila Allah turunkan hujan menghijau, ya, dan subur dengan tanaman. Nah, subur dengan tanaman. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-5 sampai ke-7. Ya, Allah berfirman menjelaskan fenomena tadi. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Ya, dan engkau melihat, engkau menyaksikan bumi yang sebelumnya tandus, kering, gersang, apabila kami turunkan, ya, kepadanya air hujan, maka ihtazzat, ya, warabat, taharokat, bergerak bumi tadi. Awalnya kaku, kering, diinjek sakit, ya, bahkan ada yang pecah, terbelah. Ketika turun hujan, mulai bergerak, gembur dia, warabat, terangkat, subur, gembur, wa ambatat min kulli zaujin bahij, yang kemudian menumbuhkan tanaman dari setiap jenisnya, tanaman yang terbaiknya. Ya, padahal enggak niat nanam, tapi ketika turun hujan tiba-tiba tumbuh. Ya, Allah yang menumbuhkan. Dalika bi anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya, setelah Allah menjelaskan fenomena tadi, kemudian Allah sebutkan di sini, maka itulah yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dialah wal haq, yang maha benar. Yang maha benar bahwa Allah yang menghidupkan manusia yang telah mati, dan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Tanah yang tandus tumbuh. Ya, demikian pula manusia yang awalnya mati menjadi hidup kembali. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah tegaskan lagi, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan sama sekali. Dan Allah yang akan membangkitkan man fil kubur, manusia yang dikubur. Ya, jadi demikian ya yang Allah sebutkan. Sehingga kalau kita baca Quran, menghafal, ini seakan-akan kalau kita faham itu sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah mengajak kita berfikir. Ya, supaya kita itu betul-betul yakin bahwa ini bukan sekedar kisah cerita untuk menakut-nakuti manusia itulah. Enggak. Seperti klaimnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang filsafat Ahlul Kalam mengklaim seperti itu. Aqlaniyun, para pengagung akal yang enggak percaya dengan hari kiamat, seperti itu. Surga neraka. Ah, itu cuma cerita aja, kisah aja, belum tentu benar. Cuma sekedar nakut-nakuti dan memberikan motivasi. Kalau surga memberikan semangat orang untuk baik, kalau neraka nakut-nakuti supaya orang enggak macam-macam hidupnya. Anteng itulah. Gitu. Benar enggak? Nanti ada enggak kalau sudah mati, ya, ada surga neraka? Ya belum tentu. Diraguin, diragu-ragukan. Ya, memang kerjanya setan seperti itu. Dan setan dalam memberikan keraguan kepada manusia akan terjadinya hari kebangkitan ini, nggak sendirian, tapi banyak tentaranya. Ya, akeh bolone. Ya. Nah, dari kalangan jin dan manusia. Manusia termasuk ikut andil. Yang menjadi pionnya, yang terdepan adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Atau orang-orang yang menisbahkan kepada Islam, ngakunya muslim tapi belajarnya, belajar agamanya dari orang-orang kafir. Makanya memunculkan pemikiran-pemikiran aneh. Ya. Allahu musta'an. Fahada syahidun yarahu an-nas wa la yunkirunah. Maka ini bukti ya yang dilihat oleh manusia dan tidak bisa dipungkiri. Man alladhi qadara ala ihya'i hadzal nabat? Siapa yang mampu untuk menciptakan atau menghidupkan tanaman tadi? Wa man alladhi akhraja min hadzal habbi al-yabisil waraq wal aghsan was-simar? Dan siapa yang mengeluarkan ya dari biji yang kering itu dedaunan dan dahan-dahan serta buah-buahan, siapa? Ya, jangan bilang, oh itu kan fenomena alam saja. Alami pak, gak usah diteliti, oh berarti ada menciptakan, gak usah. Alami memang seperti itu. Ya. Nah ini teori-teori yang mereka munculkan untuk mementahkan ya, menentang akidah Islam. Ya, seperti teori-teori bahwa asal mula manusia adalah dari kera. Ya, kemudian mengalami evolusi, perubahan secara perlahan dengan menyesuaikan ya, kondisi alam, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi asalnya katanya kera, Dari mana? Ya mbuh. Enggak ada dasarnya memang. Ya, dugaan semata. Teori yang dibangun di atas dzan. Apalagi Al-Qur'an yang tidak bisa ditolak kebenarannya, justru ya tidak memuat hal itu. Maka itu teori kufur, menentang Al-Qur'an. Ya. Seperti teori Darwin, Charles Darwin. Dan itu di ya, diajarkan bahkan menjadi kurikulum resmi di sekolah-sekolah. Ya, menjadi referensi dalam sebagian mata pelajaran. Hati-hati. Ya. Nah, jangan sampai kaum muslimin terjerat dengan akidah-akidah sesat, kufur. Ya, belum lagi yang lainnya. Maka penting untuk para wali, para aulia, para orang tua untuk segera menyelamatkan putra-putrinya dari ya, dekadensi akidah dan moral, kemerosotan. Ya, bahkan pendangkalan akidah, bahkan merusak. Merusak, membatalkan keislaman dan imannya. Hati-hati. Ya. Nahnu mas'ulun amamallahi azza wa jalla yaumil qiyamah. Kita semuanya akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah terkait dengan nasib, kondisi, agama, akidah, akhlak putra-putri kita. Ya, setelah kita tentunya. Ya. Wallahu musta'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala, ya tentunya itu semuanya yang menghidupkan bumi yang gersang sehingga tumbuh tanaman, yang mengeluarkan dari biji yang mati kering ya, dedaunan, dahan-dahan, batang yang kokoh dan bahkan buah-buahan, itu semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang Maha Kuasa. Fa idza kana yab'atsu hadzal nabata ba'da mautih fa huwa qadirun 'ala an yab'atsa man fil qubur. Apabila sudah kita fahami yang seperti ini, kalau demikian, maka ketika Allah yang menumbuhkan, yang membangkitkan tanaman tadi yang sebelumnya enggak ada, mati. Ya, maka tentunya Allah Maha Kuasa untuk sekedar membangkitkan ya manusia-manusia yang sudah ada di dalam kubur-kubur mereka. Tinggal dibangkitkan saja. La yu'jizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang bisa melemahkan Allah untuk melakukan hal itu. Ya. Innama amruhu idza arada Allahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, segala urusan Allah apabila Allah menghendaki tinggal mengatakan kun fayakun. Terjadi maka terjadi apa yang Allah kehendaki tersebut. Ya. Ini yang ketiga, yang keempat sekarang. Wa aidan dalil nadhari yang keempat. Law lam yakun hunaka ba'thun wa jazaa'un 'ala al-a'mal lakana khalaqal khalqa 'abathan. Kalau seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan dan hari pembalasan terhadap amalan manusia. Perhatikan. Kalau seandainya, saya ulangi. Di sana tidak ada hari kebangkitan dan hari pembalasan terhadap amalan manusia, maka tentunya sia-sia ketika Allah menciptakan manusia. Ya, akan sia-sia ketika Allah menciptakan makhluk termasuk manusia di dalamnya. Kok bisa sia-sia? Coba kita perhatikan. Kaifa yakhluquhum wa ya'malun al-a'mal salihah aw al-a'mal kufriyah thumma yamutun wa yutrakun. Ya, bagaimana tidak sia-sia? Ketika ternyata Allah menciptakan manusia, kemudian diantara mereka ada yang melakukan amalan saleh, amalan yang baik, dan sebagian lagi bahkan melakukan amalan yang kebalikannya, amalan kekufuran, jelek, ya kan? Jadi manusia kan Allah ciptakan nih, maka diantara mereka macam-macam. Ada dua kubu di sini. Ada yang mengamalkan amalan yang baik dan ada yang melakukan amalan yang buruk, ya kan? Sementara di dalam syariat kita lihat, kita saksikan, bahkan itu yang kita pelajari, Allah memerintahkan kepada manusia untuk taat, melakukan amalan yang saleh, untuk baik, dan menjauhi yang jelek, yang buruk, kufur, yang syiriknya, yang dosa besarnya, yang bid'ahnya, ini dan itunya, macam-macam yang jelek, yang buruk, diperintah untuk ditinggalin. Namun ternyata di antara manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, dan memang hanya dua di antara manusia itu, hanya dua kelompok saja antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, nggak ada yang ketiga, nggak ada dari dulu sampai sekarang yang tengah-tengah itu, nggak ada. Yang ada Hizbullah, Hizbus Syaitan, Ahlul Haq dan Ahlul Batil, itu yang ada. Ya, nggak ada yang saya nggak ikut sana, nggak ikut sini. Bukan Ahlul Haq dan bukan Ahlul Batil. Ini nggak jelas. Ya, teori dari mana itu? Teori dari mana? Ya, ini ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang patuh, dan ada yang kukuh di atas kekufurannya. Itu yang ada. Lah sekarang ketika mereka seperti itu kemudian mati, apakah mungkin dibiarkan? Kalau dibiarkan gak ada bedanya, ya berarti abes, sia-sia dong. Percuma yang Allah perintahkan, lakukan ini, tinggalkan yang itu, percuma. Kalau ternyata gak ada konsekuensinya, ya kan? Gak ada konsekuensinya, gak ada perbedaan perlakuannya terhadap mereka-mereka tadi itu. Yang taat gak diapa-apain, yang rusak juga gak diapa-apain, dibiarkan begitu aja. Berarti kan abas, sia-sia. Ya, ya itu, paham ya? Nah, hadza la yaliqu bi'adlillahi jalla wa ala, maka ini tidak sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Enggak sesuai. Enggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin. Ya. Nah. Allah pertegas lagi di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun 115 sampai 116. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq." Apakah kalian mengira, ya, ketika kami menciptakan kalian itu hanya abas, sia-sia, ya, sesuatu yang enggak ada faedahnya di balik itu, ya, sekedar menciptakan gitu aja. Untuk apa sih? Ya, sekedar ada aja. Ya, diperintah, dilarang, ada konsekuensinya? Ya, sekedar perintah dan larangan saja. Ada konsekuensinya? Enggak ada. Mungkin seperti itu? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Kata Allah. Allah ingatkan di sini. Allah ngajak bicara kita. Ya, artinya jangan punya keyakinan seperti ini. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian juga mengira kalian enggak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah, setelah kalian mati? Kalau ada yang mengira seperti itu, nah ini berarti enggak paham ayat ini. Ya. Fata'ala Allahu malikul haq, kata Allah. Maha tinggi Allah. Ya, dialah Allah yang Maha Raja dan Maha Benar. Enggak mungkin seperti itu gitu. Enggak mungkin. Ya. Ta'ala Allahu an dzaada. Ya, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah dari hal-hal yang sia-sia. Wallahu jalla wa ala la budda an yab'atha an-nasa wa yumayyizal mu'minina minal kuffar wa yujaziyal mu'mina bi imanihi wa yujaziyal kafira bi kufrih. Maka satu kemestian Allah akan membangkitkan manusia dan akan membedakan, ya, antara yang beriman dan yang kafir. Diseleksi itu, dipisah, ditamyiz. Ya, dan akan membalas orang yang beriman karena imannya, dan akan memberikan pembalasan kepada yang kafir karena kekufurannya. Ternyata ada. Inilah hikmahnya. Jadi ketika Allah perintahkan, atau sebelumnya Allah menciptakan manusia kemudian diperintah untuk ini, dilarang untuk itu, itu karena setelah itu, setelah mereka mati, akan dilihat, diseleksi, dipisah, mana yang taat, mana yang bermaksiat, mana yang beriman dan mana yang kafir, dipisah, dan masing-masing akan diberikan balasan. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Sad ayat ke-27 sampai 28. Sad 27-28. Lagi-lagi Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Ya. Perhatikan ayat ini. Ya. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilah. Sesuatu yang batil, sesuatu yang sia-sia, tidak mungkin. Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilah. Sesuatu yang batil, yang sia-sia, tidak seperti itu. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Maka itulah persangkaannya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir seperti itu. Ya. Apa yang diciptakan, apa yang ada, ya enggak ada hikmah lagi di balik itu. Ya, ini enggak ada rahasia di balik itu, sekedar ada itu aja. Ya. Fabailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka, kebinasaan, kehancuran. Wail lembah di dalam neraka. Ya, bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah ingatkan lagi. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ya. Lalu apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang merusak di atas muka bumi, ataukah kami akan menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang yang jahat? Apakah disamakan? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Nah, ini mungkin ada yang memahami pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ya, tapi yang benar ini pernyataan bahwa kami ini Allah Azza wa Jal tidak mungkin menjadikan atau menyamakan antara yang beriman dan beramal saleh seperti orang yang merusak, enggak mungkin. Dan tidak mungkin pula Allah akan menyamakan antara orang yang bertakwa dengan yang jahat, enggak mungkin. Di dunia saja Allah bedakan, apalagi di akhirat. Lah kita orang, ya, sebelum di akhirat, di dunia sudah diperintah oleh Allah, bahkan diberikan rambu-rambu dalam bergaul. Ya, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat, berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Diperintah oleh Rasulullah. Tentunya perintah Nabi wahyu. Apalagi hadisnya sahih, datang dari Nabi. Dibedakan dalam bergaul, ya, kita diberikan rambu-rambu. La tusahib illal mu'min. Jangan engkau bersahabat, bersahabat ya, bersahabat, bukan sekedar berteman sekedarnya, ya, tapi bersahabat, sahib, ya, kawan dekat, kecuali orang yang bertakwa, itu orang yang beriman, yang baik agamanya. Ya, kenapa? Karena sahib, sahib, yang namanya sahib itu sahib bisa menarik rekannya, ya, bisa menarik. Sahib, sahib, yang pertama pakai sod, yang kedua pakai sin, bisa menarik. Menarik temannya yang awalnya mungkin ya baik bisa menjadi buruk gara-gara temannya. Yang awalnya buruk bisa menjadi baik gara-gara temannya. Sebab yang semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Ya. Dibedakan. Dan kita diperintah untuk seperti itu. Ya. Mencari teman yang baik. Ya, teman baik di dunia nyata, demikian pula dunia maya. Ya. Kalau sekarang temannya kan ada yang alam nyata dan ada alam maya. Mungkin orangnya nggak kemana-mana, mungkin ngaku nggak kemana-mana sih, ya di sini aja. Tapi luar biasa, di rumahnya melalang buana, keliling kesana kemari, bahkan keliling dunia. Ya, maka perhatikan teman Anda siapa. Kalau dunia nyatanya itu temannya baik, ya dunia mayanya juga teman yang baik. Harus selektif. Ya. Jangan sampai di dunia nyata bergaul dengan orang yang baik, ya, tetanggaan dengan orang yang baik, tapi di dunia maya berteman dengan orang yang buruk. Ya, bisa berat itu akibatnya. Ya. Karena bisa jadi pengaruh teman yang dunia maya ini, yang gentayangan itu, ya, yang gak ada wujudnya, ya, tapi ada suaranya dan tulisannya, atau sebagian ada gambarnya, itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada yang dunia nyata itu. Hati-hati. Nah, perlu selektif. Sahib-sahib. Ya. Maka Nabi ingatkan, la tu sahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan teman yang beriman, yang baik agamanya, husnul khuluq, akhlaknya, adabnya baik. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang buruk. Palingkan sunniyan. Meskipun dia sunni salafi, ya, secara zahir akidahnya. Ya, tapi kalau akhlaknya buruk, la tu sahib illa mu'mina. Ya. Cari yang lebih utama, yang baik akhlaknya, yang baik adabnya, yang baik agamanya, lurus manhajnya. Ya. Karena ya, pengalaman memang membuktikan seperti itu. Orang yang awalnya pendiam, ya, enggak mau bicara kecuali diajak ngomong. Itu pun sekedarnya. Ya. Kayak didikte A, B, B kalau ngomong itu. Ya. 1 jam duduk, paling ngomongnya 5 menit enggak nyampe. Saking pasifnya. Ya. Jarang bergaul. Tapi ketika bergaul dengan orang-orang yang ya, suka berbicara, nah, suka berdebat, naudzubillah, bisa berubah total itu. Ya, enggak usah tunggu 1 tahun, 2 tahun. Ya, 1 jam, 2 jam training bisa berubah. Ya, pintar ngomong, bisa bersilat lidah, pintar debat. Ya. Gara-gara apa? Teman. Gara-gara teman. Ya, kalau temannya baik, diskusi yang ilmiah. Ya, kalau ternyata buruk, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini. Kalau ingatkan, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard? Apa kami akan menjadikan orang yang beriman dan beramal saleh itu akan disamakan dengan orang yang merusak? Jangan. Jangan jadi orang yang merusak. Ya, merusak. Baik merusak diri kita sendiri, ya, merusak agama kita, akhlak kita, ya, dengan media-media yang ada, dengan teman-teman yang buruk, tanpa ada seleksi dalam berteman, dalam berkawan, itu berarti kita merusak diri kita sendiri. Ya, atau merusak lingkungan, merusak keharmonisan masyarakat. Hati-hati. Jangan jadi perusak, bikin gaduh. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, kalau pengen viral, ya, seperti kata para ulama, ya, kalau Anda pengen terkenal, kencing sana di Ka'bah sana. Ya. Kalau pengen terkenal, ya, kalau gak digantung setelah itu, ya enggak, ya, dikecam seluruh dunia kaum muslimin. Tapi terkenal, ya enggak, terkenal. Kenapa? Gara-gara mengencingi Ka'bah. Ya, sekedar pengen viral, bikin konten kalau orang sekarang itu, ya, buat acara. Ya. Kamu sengaja menghina Islam? Enggak, iseng aja. Ya, subhanallah. ya, situs sakral, ya, mulia, agung di tengah kaum muslimin, Ka'bah, Anda kencingi? Ya, ya sekedar pengen cari follower aja, ya, cari pengikut supaya terkenal. Pengen reaksinya kayak apa sih? Ya, subhanallah, ya miskin, ya, mufsid, ya, apalagi perusak dakwah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, jangan. Ya, Allah enggak akan melupakan tindakan seperti itu. Tindakan yang merusak dan buat gaduh. Terlebih yang maslahatnya atau mudaratnya kembali kepada kaum muslimin. Keindahan Islam, keindahan dakwah salafiyah. Hati-hati. Ya. Nah, dan Allah tidak akan melupakan. Dan Allah akan membalas. Dan Allah tidak akan menyamakan antara orang yang berbuat islah dengan orang yang merusak. Orang yang membuat ketenteraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah lingkungan dengan orang yang merusak, Allah akan membedakan itu. Di dunia demikian pula di akhirat. Ya. Di dunia mungkin ada sanksi. Akan dikucilkan. Kenapa? Merusak. Bikin gaduh. Di akhirat na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak bertobat, hati-hati. Allah tidak membedakan atau Allah tidak akan menyamakan. Ya, antara orang yang beriman dan beramal saleh yang mengamalkan Islam dengan sepenuhnya, dengan ikhlas dan jujur dengan orang merusak, Allah akan bedakan itu. Ya, dan Allah akan membedakan antara yang bertakwa dengan yang jahat, yang fujar. Kulluhum yamutun wala yub'atsun wala yujazuna 'ala amalihim. Mungkinkah mereka semuanya, yang baiknya, yang jeleknya, yang solehnya, yang tolehnya, yang berimannya, yang kufurnya, ya, yang berbuat kebaikan dan yang membuat kerusakan, ketika mereka seperti itu kemudian mereka mati lalu tidak dibangkitkan, tidak dibalas terhadap perbuatan mereka, mungkin? Hasyabakalla. Tak mungkin. Ya. Suma innallaha haddada al-kuffara wal musyrikin wal 'usata bi annahum sayurja'una ila rabbihim wa yuhasabuna wa yujazun. Bahkan yang ada Allah mengancam, memberikan ultimatum kepada orang kafir, kaum musyrikin dan pelaku maksiat bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka yaitu Allah Azza wa Jal, dan akan dihitung amalannya, dihisab, dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan. Fadalla ala annal ba'tsa la budda min. Maka ini semuanya menjelaskan bahwa yang namanya kebangkitan itu suatu yang mesti terjadi. Ya, pasti kejadiannya. Wa annahu kainun la mahala. Hari kebangkitan sesuatu yang akan terjadi dan tidak bisa dielakkan, tidak bisa dipungkiri. Wa dunya daru amal. Sementara dunia adalah tempat yang beramal. Ya, tempatnya ujian. Ya, ya. Apa yang ada di dalam syariat ini? Ya. Perintah dan larangannya, bahkan berita-beritanya itu ujian semuanya. Ujian semuanya. Ya. Cerita, kisah, khabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih, ya, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, tentang Nabi Adam sampai kisah-kisah akhir zaman, itu semuanya ujian. Kita ini percaya enggak sih? Percaya enggak? Ujian. Kalau ngakunya muslim, beriman, baca ayat seperti itu, baca kisah, baca berita tentang kejadian yang akan datang, hari kiamat, ini dan itu, enggak percaya, dipertanyakan keimanannya. Muslim bukan sih? Ujian. Sebagaimana ketika Allah perintahkan sesuatu juga seperti itu, diperintah untuk sholat, diperintah untuk berpuasa, ya, ini dan itu, bahkan diperintah untuk belajar ta'lim, menuntut ilmu, itu ujian. Ujian yang kemudian dari situ akan terlihat, nampak, terbedakan mana sih yang taat dan mana yang bermaksiat. Ujian semuanya. Demikian pula ketika dilarang sesuatu, dilarang ini dan itu, itu ujian. Siapa yang taat, siapa yang melanggar. Itu masing-masing ada konsekuensinya. Ya. Nah, ini di dunia. Wal akhiratu daru jaza. Sementara akhirat adalah negeri pembalasan, ya. Negeri pembalasan. Makanya ketika Nabi melarang kita untuk menggunakan alat makan, ya, dari emas ataupun perak, maka Nabi sebutkan ilahnya, sebabnya, ya. Disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi apa? La ta'kulu, ya, fi aniyati dhahabi wal fiddah, wala atau wala la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kalian minum air dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula kalian makan dengan nampan-nampan atau piring yang terbuat dari keduanya. Apa larang Nabi? Jangan kalian minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula kalian makan dari nampan atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini larangan Nabi. Ini bimbingan Nabi. Lalu Nabi sebutkan sebabnya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena itu semuanya, kemewahan dalam alat makan, gelas dari emas dan perak, piring dan nampan dari emas dan perak, mungkin akan dinikmati oleh mereka, orang-orang kafir, di dunia. Adapun itu nanti untuk kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, di akhirat. Berarti ada nanti hari akhirat. Sehingga apa yang Nabi larang tadi itu ujian. Tinggal sabar enggak sih kita itu mengikuti anjuran-anjuran Nabi tadi. Ya. Hadi hikmatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menciptakan kita, Allah menetapkan syariat, ada perintah, ada larangan. Maka siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat, masing-masing ada konsekuensinya dan akan dibedakan. Ya. Sebelum di akhirat, bahkan di dunia juga sudah dibedakan nasib mereka. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada kajian mendatang bismillah subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.